wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama sebelum kita mulai kajian ini, ya, setelah kita membacakan hamdalah, pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, saya ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah dan berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Furqan yang telah mempersilahkan kami untuk melanjutkan kajian kami yang dahulu setelah diberitahukan oleh Pak Munadi. Setelah sebelumnya kami di tempat yang lain, namun karena pandemi yang sangat lama sehingga kajian pun menjadi vakum. Dan awalnya kami berpikir mungkin kajian ini akan bubar. Alhamdulillah, ternyata DKM Al-Furqan mempersilahkan kami untuk memakai masjid, menggunakan masjid ini. Semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua, dan menjadi timbangan yang bermanfaat di akhirat kelak, timbangan amal kebajikan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap orang bersyukur kepada Allah sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran DKM Masjid Al-Furqan, tokoh-tokoh masyarakatnya maupun jamaahnya maupun seluruh masyarakat yang berada di lingkungan sini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kajian ini. Kajian ini adalah kajian bertema akidah, yaitu Kitab Al-Jadid. Kitab ini sudah kita kaji dahulu di tempat yang lain, di tempat sebelumnya, itu sebelum pandemi. Maka sifatnya ini melanjutkan. Namun karena materi dari Kitab Al-Jadid ini per pasalnya, per babnya, per poinnya, itu semuanya merupakan materi yang sangat penting, maka bapak-bapak dari jamaah Masjid Al-Furqan yang mungkin baru bergabung ini tidak masalah, karena semua pembahasan di Kitab Al-Jadid ini penting. Baik yang pertama, materi pertengahan maupun materi akhir, semuanya adalah materi-materi yang sangat penting. Ya, maka tanpa berpanjang kalam, kita lanjutkan pada hadis Anas bin Malik. Ya, itu di bab 15, itu bab firman Allah Ta'ala, ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah? Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu hal yang tidak dapat menciptakan sedikit pun, bahkan mereka itu diciptakan. Nah, ini yang dibawakan ayat ini oleh penulis, oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, dan dijadikan sebagai judul bab. Jadi bab ini mengetengahkan kepada kita bahwa dalil-dalil akan batilnya kesyirikan, penjelasan tentang keadaan orang-orang atau benda-benda atau makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai objek ibadah alias yang dipertuhankan. Allah sebutkan mereka wahum yukhlaqun, sedangkan mereka yang dipertuhankan, yang disembah tersebut tidak dapat, mereka sendiri diciptakan oleh Allah. Maka bagaimana ceritanya mereka kok diberikan persembahan dalam ibadah? Inilah logika musyrikin Quraisy yang mereka dahulu demikian, menjadikan makhluk-makhluk yang diciptakan sebagai sesembahan yang diibadahi, yang dipertuhankan. Maka Allah bantah. Nah, kemudian Kita baca, kita kembali kepada hadis Anas, kita mundur sedikit tidak mengapa. Qala syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya pernah terluka ketika pada perang Uhud. Perang Uhud, ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa para sahabat di situ bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan. Mengalami kekalahan ini karena banyak hikmah. Pada peperangan sebelumnya di perang Badar, para sahabat mengalami kemenangan gemilang, dan ini pun juga penuh dengan hikmah. Ya, hikmah yang kita dapati di perang Uhud, bahwasanya ada kekeliruan yang dilakukan oleh segelintir sahabat. Kekeliruannya itu mungkin di mata kita tidak fundamental, tidak terlalu krusial. Yaitu sekelompok pasukan pemanah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berjaga di barisan yang telah ditetapkan di suatu gunung, suatu bukit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jangan turun sebelum mendapat instruksi turun. Walaupun kita menang atau kita kalah, disambar burung sekalipun, jangan turun. Maka di awal-awal peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berserta sahabat mendapatkan kemenangan, kegemilangan. Musuh terpukul mundur. Maka yang di bawah mengejar musuh, mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Maka yang di atas mereka lupa akan pesan petuah Nabi SAW supaya tidak turun sebelum dapat instruksi dari beliau langsung untuk turun. Maka mereka satu sama lain mengatakan al-ghanimah, al-ghanimah, tuharu ashabukum fama tantadirun. Ghanimah ini dibawa, ayo teman-teman kita sudah menang, apalagi yang kita tunggu. Maka sekelompok sahabat yang lain yang berada di barisan itu mengatakan jangan-jangan Nabi belum memberikan instruksi untuk turun. Maka mereka tetap turun. Yang tadinya sudah mendapatkan kemenangan yang gemilang, maka karena sebab satu kesalahan yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum menyebabkan kekalahan secara menyeluruh bagi kaum muslimin saat itu. Hal ini dimanfaatkan oleh panglima besar musyrikin, panglima besar, orang besar dari anak orang besar, yaitu Al-Khalid bin Al-Walid yang waktu itu masih musyrik, untuk memutar pasukannya ke arah kanan supaya muncul dari belakang. Maka memutarlah Al-Khalid Al-Walid beserta sekumpul pasukan musyrikin Quraisy dengan kudanya. Maka dengan cepat Al-Khalid bin Walid memanfaatkan sudah tidak ada lagi pos penjagaan terakhir dari pasukan kaum muslimin untuk memukul balik pasukan kaum muslimin dari arah belakang. Dan diserang dari arah belakang itu menyakitkan, berbeda dengan diserang dari arah depan. Maka kesulitan disitulah terjadi momen-momen yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka, bahkan beliau terperosok ke dalam kubangan, dan sejumlah sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menjadi tameng hidup bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari panah, dari tombak, dari tikaman musuh. Dan disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka, kepalanya, gigi gerahamnya pecah. Disebutkan di sini, wa qusirat ruba'iyatuhu, gigi taring beliau itu pecah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ceritanya suatu kaum akan beruntung yang mereka ternyata melukai nabi mereka? Maka Nabi sudah mengatakan, siap, bagaimana mungkin suatu kaum itu beruntung yang melukai nabi mereka? Kaum siapa itu? Kaum musyrik. Yang mana? Yang melukai nabi. Masih hidup musyriknya. Maka Allah turunkan ayat di surah Ali Imran ayat 128, "Laisa laka minal amri syai." Itu bukan urusanmu sedikit pun mengenai hal itu. "Aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum aw yu'adzibahum." Ya. Apakah Allah akan memberikan taubat pada mereka atau Allah mengadab mereka? maka bukan urusanmu sedikit pun mengenai hal ini. Nah, ini yang jadi, ya, yang jadi ibrah, korelasi dengan kitab tauhid yang kita kaji kali ini dari kisah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan makhluk yang paling mulia, khairul bashar, yang diangkat oleh Allah menghadap langsung kepada Allah dalam mi'raj, yang surga dibukakan untuk Nabi, dan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukinya. Ternyata Nabi tidak tahu perkara yang gaib tentang para pelaku dari kalangan sahabat, dari kalangan musyrikin yang melempar Nabi sehingga menyebabkan kepala Nabi menjadi luka, gigi geraham atau gigi taring Nabi menjadi pecah. Nabi SAW sudah memvonis, kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyhum, bagaimana ceritanya suatu kaum akan beruntung di akhirat kelak yang melukai Nabi mereka. Nabi sudah memvonis demikian. Ternyata Allah jawab apa? Laisa laka minal amri syai'un. Ya, bukan urusanmu terkait perkara ini. Au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apakah Allah akan memberikan taubat kepada mereka atau mengadab mereka? Maka mereka orang-orang zalim. Namun di sini yang ditengahkan demikian. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi di sini Anas bin Malik menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa peperangan Uhud, berupa ujian yang sangat berat, tekanan yang sangat berat di tangan musuh. Beliau terpojok hingga tersiar isu saat itu Nabi Muhammad SAW sudah wafat di perang Uhud. Sebagian sahabat bahkan merasa kebingungan karena panglima mereka, Nabi mereka sudah wafat, diberitakan demikian. Ya. Tapi barakallahu fiik. Nah. Maka ya, ketika Nabi terluka, Nabi pun mengabarkan orang yang melukai beliau tidak akan beruntung di akhirat, namun Allah jawab laisa laka minal amri syai'. Ya. Tapi ya, bukan urusanmu mengenai perkara mereka yang melukaimu di akhirat kelak. Karena keputusan vonis terhadap hamba itu di tangan Allah. Ya, itu di tangan Allah, bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Maka kisah ini menjadi dalil akan batilnya kesyirikan, yaitu peribadahan yang diberikan kepada orang-orang selain Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ibadah diberikan kepada Nabi itu sudah batil. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah. Apa itu sifat uluhiyah? Sifat yang berhak diibadahi. Karena sifat uluhiyah itu hanya pada Allah tabaraka taala semata. Nabi yang paling mulia enggak boleh diibadahi. Ya. Jangankan dalam perkara ini. Pada perkara ucapan saja seorang sahabat berkata, "Masya Allah wa syi'ta," kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua atas kehendak Allah wahai Nabi, dan atas kehendakmu. Semua atas kehendak Allah wahai Nabi, dan atas kehendakmu. Maka Nabi marah dan mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Apa kamu hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Kok bisa-bisanya ngomong semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi? Maka Nabi meminta kepada Allah bahkan doa agar dia dan kuburannya, agar Nabi SAW beserta kuburannya tidak dijadikan sebagai objek ibadah yang diberikan oleh orang-orang kepada beliau. Nabi berdoa, Allahumma la taja'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang ibadah. Ya. Nah, kalau Nabi saja ternyata tidak tahu perkara gaib. Nah, ini orang-orang pelaku dari kalangan musyrik yang melempar Nabi, nanti ada kisahnya. Mereka enggak tahu perkara yang baik. Ternyata di antara mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah. Ya. Padahal Nabi sudah menyatakan apa? Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Gimana ceritanya suatu kaum akan beruntung di akhirat kelak yang mereka melukai Nabi mereka. Ternyata Allah kasih hidayah yang melukai Nabi. Maka Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau tidak mengetahui perkara yang gaib, maka Nabi tidak boleh diberikan ibadah. Tidak boleh menyembah Nabi, kita hanya menyembah Allah. Nabi kita muliakan, kita ikut syariat beliau dalam beribadah pada Allah. Kita tidak boleh beribadah pada Allah melalui syariat nabi-nabi yang lain atau orang lain, tidak bisa. Kita hanya beribadah pada Allah melalui syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya syariat beliau. Ya. Namun beliau tetaplah nabi manusia. Bukan Tuhan. Makanya beliau mengatakan faqulu Abdullah wa rasul. Panggillah saya Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah, beliau hamba, tidak diibadahi. Namun beliau Rasul, dimuliakan. Namun pemuliaan yang diberikan pada beliau tidaklah menyebabkan peribadatan diberikan pada beliau. Paham gak sini? Berbeda dengan nabi-nabi dari agama yang lain. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ternyata pengikutnya atau orang yang mengklaim sebagai pengikutnya menganggap Nabi Isa bukan sekedar nabi tapi sebagai Tuhan yang diibadahi, anak Allah. Nah ini, nah menyembah Nabi Isa menyebabkan kekufuran. Allah tegaskan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Baik, kita lanjutkan. Ya. Penjelasan dari Syekh Al-Qalawi di kitab Al-Jadid ini. Wa fi sahih, maksudnya fi sahih Al-Bukhari. Syujja, yaitu maknanya syajjah. Al-jurh fi ra's wal wajh khassatan. Itu luka yang terdapat di kepala atau di wajah secara khusus. Maka Nabi mendapat luka di wajah dan di kepala tatkala perang Uhud. Ya, Uhud jabalun ma'rufun syamalil Madinah. Uhud adalah gunung yang ma'ruf yang ada di selatan Madinah. Kanat indahul waq'ah al-mashhura wa nusibat ilaihi. Terjadilah ketika itu pertempuran yang masyhur antara kaum muslimin dengan musyrikin, maka dinisbatkan kepada Uhud peperangan tersebut, perang Uhud. Ya. Nah disebutkan bahwasanya Nabi SAW bukan hanya terluka di kepalanya, kusirat rubaiyatuhu, hancur pula rubaiyah beliau. Apa itu rubaiyah? Hiya sinnu allati ba'da saniyah, yaitu gigi yang terletak setelah gigi seri. Berarti gigi gerahamnya. Wal insan lahu arba'u rubaiyat, dan manusia memiliki 4 gigi geraham. Ya, kiri kanan, atas, kiri kanan, bawah. Nah, kemudian Nabi menyatakan kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Bagaimana ceritanya suatu kaum akan beruntung yang mereka menyakiti nabi mereka? Maksudnya apa? Kaifa yahsul lahum al-fawzu wadh-dhafaru was-sa'adatu ma'a fi'lihim hadha bi nabiyyihim. Bagaimana ceritanya mereka akan mendapatkan fawz, kebahagiaan, kesuksesan, wadhofar, kemenangan, wasa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun tindakan mereka demikian terhadap Nabi mereka, yaitu menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jawab apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apakah Allah akan memberikan taubat kepada mereka? Apakah Allah mengazab mereka? Itu bukan urusan Nabi, itu urusan Allah. Minal amri, minal hukmi fil ibad. Bukan urusanmu minal amri, minal hukmi dalam memvonis si hamba. Makanya jadi perhatian nih jamaah sekalian. Kita enggak boleh memvonis seseorang ketika dia masih hidup hanya karena kesalahan dia, kita vonis neraka, si fulan neraka. Enggak boleh. Makanya diantara i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, tidak memastikan seseorang ahlun nar, penduduk neraka, atau ahlul jannah, penduduk surga, padahal dia masih hidup. Kalau dia orang baik, kita doakan dia menjadi ahlu surga. Ya. Nah, tapi kalau orang jelek, ya, ya sudah. Ketika dia melakukan keburukan, mungkin kita ingatkan, kita jauhi, segala macam, tidak lebih dari itu. Tidak kita katakan, masuk neraka lu. Itu tidak boleh. Ya. Kejahatan yang lebih jahat mana dibandingkan dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW? Ada koruptor, ada pezina, ada peminum khamr, ada pencuri dan segala macam. Jahat mana dengan orang yang melukai Nabi SAW? Melukai Nabi Muhammad SAW adalah kejahatan, di antara kejahatan yang paling besar. Kekufuran, kufur akbar, namun orangnya masih hidup. Jadi juga orang-orang non-muslim yang masih hidup, kita katakan mereka kafir. Namun kita katakan pasti masuk neraka. Loh, mereka masih hidup. Ya, betapa banyak mereka yang masuk Islam jadi mu'alaf. Namun kita menghukumi zahirnya saja. Zahirnya, nampaknya mereka non-muslim. Mereka kafir. Ya sudah, selesai. Ya, mereka masih hidup. Gak lebih dari itu. Nah, di akhirat belum nampak bagi kita. Kita menghukumi zahir. Ya. Paham sini ya? Ya. Hai barakallahu fiik. Kalau masih hidup jangan divonis seorang pun ahli surga atau ahli neraka. Enggak boleh. Ya, kemudian kata Syekh Al-Qarawi, ya, Uhud Jabal fil Madinah al-ma'ruf bihadal ism ila al-an. Ya, sebuah gunung di kota Madinah yang ma'ruf dengan nama hingga saat ini. Waqa'atil ghazwatul mashhura 'indah, terjadi peperangan yang masyhur di sekitar Uhud. Fi sanati tsalitsah min al-hijrah, di tahun ketiga hijrah. Fanusibat ilaih, dinisbatkanlah kepada Uhud. Kusirat rubaiyatuhu wa hiya kullu sinnin ba'da tsaniyah, yaitu rubaiyah setiap gigi yang berada di setelah gigi seri. Kaifa yuflihu, kaifa yafuzu. Kaifa yuflihu maksudnya bagaimana suatu kaum mereka akan beruntung. Beruntung di mana? Di dunia dan di akhirat. Allah jawab, laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Bukan urusanmu sedikit pun dalam memvonis mereka. Apakah Allah akan memberikan taubat kepada mereka atau Allah mengadab mereka? Bukan urusan Nabi. Nah, kata Syekh Al-Qarawi maknanya, laisa laka minal amri syai'un fi ibadi illa ma amartuka bihi fihim. Bukanlah urusanmu untuk minal hukmi, untuk memvonis sedikit pun terhadap ibadi, hamba-hambaku. Melainkan apa saja yang aku perintahkan pada engkau wahai Nabi terhadap mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk tabligh, menyampaikan, ya sudah. Ya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Rabb-mu kepadamu. Nabi menyampaikan, ya sudah. Adapun memvonis, ya, sifulan-sifulan masih hidup mereka sebagai ahlun nar, maka tidak demikian. Kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal di neraka. Iya. Ya, di neraka. Mesti diyakini. Abu Lahab, ya, di neraka. Allah nyatakan. Tabat yada Abi Lahabi wa tabbu. Ya. Celaka itu dua tangan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Gak berguna sedikit pun usahanya, hartanya untuk nolong dia di akhirat kelak. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Istrinya juga itu si Ummu Jamil, hammalatul hatab. Itu pembawa kayu bakar, tukang fitnah. Ya. Tahi barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Aw yatuba alaihim in aslamu, atau awal memberikan taubat kepada mereka. Ya. Yaitu jika mereka ya, masuk Islam. Aw yu'adzibahum in matu ala kufrihim, atau Allah azab mereka jika mereka memang mati di atas kekafiran. Ya. Mati di atas kekafiran. Maka hal ini bukan urusan Nabi. Fa innahum zalimun, maka mereka zalimun yaitu musyrikun. Asyarhul ijmali. Ya. Syarah secara global, penjelasan secara global ya, mengenai hadis ini, kisah ini, kata Syekh Al-Qurawi, yukhbiruna Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik telah menceritakan pada kita anna nabiyya, bahwanya bahwa Nabi Muhammad SAW ya, juriha fi ra'sih, terluka di kepala beliau jurhan, dengan sebuah luka salamin huddam ya, yang menyebabkan darah mengucur dari kepala beliau fi ghazwati Uhud, pada peperangan Uhud. Wa kusirat ihda asnanihi, dan pecah, hancur sama salah satu gigi beliau itu, gigi geraham. Fastaba'ada islama haula'il musyrikin, maka Nabi menganggap keislaman musyrikin yang melukai Nabi itu jauh kemungkinan sudah melukai beliau ya, sudah melukai beliau ya. Ternyata ya, Allah kasih hidayah. Lima ra'ahu min baghihim wa udwanihim, karena Nabi melihat akan kezaliman dan permusuhan orang musyrikin tersebut kepada Islam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah, maka Allah menurunkan ayat ini. Ya. Yaitu laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu untuk memvonis mereka. Tubayyinu lahu al-khatta alladhi yanbaghi ayasluka. Maka ayat ini menjelaskan kepada Nabi langkah yang harus beliau tempuh. Wa anna taubata ala haula'i musyrikin aw adzabahum mauqulun amruhu ila Allah Subhanahu wa ta'ala duna man siwahu. Dan bahwasanya taubat kepada mereka, kepada taubat pertobatan yang diberikan kepada mereka musyrikin tersebut, atau pengadaban, penyiksaan terhadap mereka di akhirat kelak, itu perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Saya dipahami sini ya. Al-fawaid, faedah-faedah yang kita bisa ambil di sini, kata Syekh Al-Qarawi, yang pertama, annal anbiya tajri alaihim al-amrad wal asqam mimma yuthbitu basyariyatahu, bahwa para nabi itu ya tajri alaihim, ya berlaku kepada para nabi al-amrad, berbagai penyakit. Ada nabi yang sakit, ada nabi, semua nabi mengalami hal-hal yang sifatnya manusiawi. Ada yang sakit, ada yang terbunuh, bahkan Nabi Zakaria dibunuh. Ya. Tayyib. Wal asqam, ya, berbagai penyakit. Mimma yusbitu basyariyah. Ini di antara hal-hal yang menunjukkan akan sifat kemanusiaan manusiawi mereka. Yang kedua, annal anbiya la yaqdiruna 'ala syai'in illa ma aqdarahumullahu 'alaihi. Bahwasanya para nabi mereka tidak sanggup untuk melakukan sesuatu hal kecuali apabila Allah yang memberikan kemampuan kepada mereka. Ya, para nabi itu tidak bersendiri mampu mengeluarkan mukjizat. Nabi Musa itu enggak seenaknya lempar tongkat ke laut merah, laut merah tiba-tiba terbelah. Enggak bisa. Kapan laut merah itu terbelah? Ketika Allah perintahkan untuk dilempar, walki asok, lempar tongkatmu. Baru. Nabi Musa itu nggak bisa melempar tongkatnya jadi ular yang besar. Enggak. Ketika para tukang sihir Fir'aun melempar tongkat-tongkat tali temali mereka menjadi ular-ular yang merayap, Nabi Musa ketakutan. Maka Allah jelaskan, "Lah takut, jangan kamu takut." Nabi Musa takut. Al-Qiyas, lempar tongkatmu itu. Nabi Musa takut. Lempar Nabi Musa, menjadi ular besar. Ular yang beneran. Kalau tadi itu cuma ular bohong-bohongan. Sihir takhili. Sihir takhili itu bukan sihir hakiki. Sihir itu ada dua. Sihir hakiki, sihir takhili. Sihir hakiki, sihir yang betul-betul sihir. Santen, kayak gitu. Ya. Teluh. Nah, sihir takhili itu tidak ada hakikatnya. Cuma mata kita diimajinasikan. Seolah-olah terjadi sesuatu hal. Bahasa kita disirep. Atau disirep, Pak Imam. Bukan sirep marjan. Itu sirop. Ya, disirep. Nah, Nabi Musa cuma tersirep aja. Padahal kalau dipegang itu ular, gak ada apa-apa, dia akan kembali kepada hakikatnya, yaitu tali temali atau tongkat. Ya, maka Nabi Musa takut. Kalau katakan, gak usah takut, lempar. Lempar tongkat, lempar. Jadi ular yang besar, mencaplok, memakan seluruh ular-ular palsu tukang sihir Fir'aun. Dan tukang sihir Fir'aun tahu, ini bukan sihir. Karena tahu mereka sihir, mereka tukang sihir. Ini mukjizat. Akhirnya mereka sujud kepada Allah, bertobat, diancam oleh Firaun, salib kalian, biarin gak apa-apa. Akhirnya mereka mati di salib, ya, di pelepah-pelepah kurma. Taibar kalabik. Maka para nabi tidak bisa melakukan sesuatu hal atas kendali mereka sendiri, melainkan itu berdasarkan perintah dari Allah SWT. Maka keadaan yang demikian, para nabi tidak boleh diibadahi. Ini apa namanya, poinnya di sini. Poinnya di sini. Ya. Maka para nabi tidak boleh diibadahi. Kenapa? Karena enggak sanggup untuk melakukan sesuatu hal dengan kendalinya sendiri. Gak bisa itu Nabi Musa tiba-tiba lempar tongkat. Gak bisa, itu mukjizat dari Allah. Tapi para itu bisa tuh, dia mendemonstrasikan sihirnya. Ya, mereka tukang sihir dibantu majin. Ya, kebal. Ya, iya, ada jinnya. Dan Allah biarkan sebagai ujian bagi yang terfitnah atau yang bisa terhindar dari fitnah tersebut. Allah biarkan. Allah biarkan. Ya. Dan mereka bukan wali. Karena wali tidak bisa mendemonstrasikan, mempertontonkan sekehendaknya karomah. Karena karomah para wali itu kapan saja Allah kehendaki, bukan mereka yang kehendaki. Kalau mereka mempertontonkan bisa berjalan di air, terbang di udara, bisa ngilang dan seterusnya, kebal, dibacok gak mempan, itu bukan waliullah, itu wali syaitan. Itu wali syaitan. Waliullah, mereka tidak bisa mendemonstrasikan, memperlihatkan karomah mereka. Bahkan waliullah yang real, karomahnya itu bukan kayak tadi, enggak mempan segala macam, bukan. Apa? Istiqomah. Istiqomah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih mengatakan, "A'dhamul karomah luzumul istiqomah." Karomah yang paling dahsyat adalah komitmen di atas keistiqomahan. Itu karomah yang paling dahsyat. Walaupun gak bisa terbang, gak bisa ngilang, gak bisa ini dan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi di kitab beliau Al-Qur'an Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan memuat kisah-kisah karomah wali dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Ternyata karomah yang ada di kalangan tabi'in itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan karomah yang ada pada para sahabat. Padahal kita ketahui para sahabat jauh lebih mulia dibandingkan dengan para tabi'in. Nabi SAW menyatakan apa? Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Generasiku itu para sahabat. Sahabat Allah puji di Al-Qur'an, enggak tanggung-tanggung. Ya. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum radu'an. Para sahabat yang termasuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhai mereka. Oh, bukan main-main. Allah ridho pada mereka. Ya. Ternyata karomah yang ada pada para sahabat itu lebih minim, lebih sedikit dibandingkan dengan karomah yang ada pada para tabi'in. Nah, karomah yang ada pada sahabat sekalipun itu ternyata sahabat yang paling mulia siapa? Abu Bakar. Ternyata karomah yang di Abu Bakar itu enggak disebutkan oleh Sayyidina Islam Taimiyah. Namun ternyata karomah itu ada pada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Semisal Safinah, enggak ada di Abu Bakar. Padahal Abu Bakar sahabat yang paling mulia. Maka dari situ Syekhul Islam Taimiyah menyatakan wali yang paling afdol ialah yang karomahnya tidak nampak. Karomahnya apa wali yang paling afdol? Luzumul istiqomah. Komitmen, konsisten, tetap di atas keistiqomahan sampai maut menjemputnya. Ini karomah yang dahsyat. Buat apa kita bisa terbang di udara, jalan di air, bisa ngumpet, bisa kebal dari peluru, dari golok, ternyata matinya iya dan jillah lagi nonton orkes dangdut koplo, naudzubillah ya, naudzubillah. Buat apa bisa terbang, bisa ini, bisa itu, sholat ke masjid aja gak bisa, ke masjid aja susah, jogging mampu, gunung kudaki, lautan kuseberangi, masjid kulewati. Lewat aja. Jogging mampu, gowes mampu, gowes loh. Apalagi zaman sekarang ada tren gowes. Bareng. Bareng, foto-foto taruh di medsos, Instagram. Gowes bikin klub. Masjid kagak. Ngaku-ngaku wali. Wali apa? Wali murid. Nah, apalagi kalau dia bisa memperlihatkan, mendemonstrasikan ya, hal-hal yang di luar kebiasaan. Hati-hati. Ini bukan waliullah. Pasti wali syaitan. Pasti, bukan lagi kemungkinan. Pasti wali syaitan. Dia bisa memperlihatkan hal-hal yang di luar kebiasaan, kebal, bisa ini, bisa itu, tapi ya, agamanya enggak. Makanya Allah sebutkan tentang waliullah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman dan bertakwa. Itu sifat waliullah. Bukan Allah sebutkan waliullah itu yang mana? Yang terbang, yang jalan di air kayak Gatot Kaca, bukan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa, itu waliullah. Hai barakallahu fi. Ini sampai jam berapa ya? Saya kalau dibiarin gini bisa terus. Hah? Bebas. Bebas. Jangan bebas ya. Ya. Setengah sembilan, ntar lagi dong. Baik. Ya, ya. Setengah sembilan aja ya. Mana lagi tadi? Nah, poin yang ketiga. La ya'lamu khawatimal amali illallah. tidak ada yang mengetahui khawatim ending dari setiap amalan kecuali Allah. Kita enggak tahu kita mati dia ke siapa. Tentu kita ingin kepada Allah, kita ingin berharap kepada Allah kita mati di atas husnul khatim. Ya. Nabi SAW menyatakan innamal amalu bil khawatim. Amal itu, amal kita itu di akhirat itu sesuai bagaimana ending hidup kita. Karena seseorang akan yuba'atsu, akan dibangkitkan oleh Allah sesuai bagaimana dia matinya. Matinya lagi ngejengkang, joget dangdut, di dangdut koplo, naudzubillah, di akhirat dibangkitin kayak gitu. Naudzubillah. Dan kebiasaan kita itu biasanya akan menjadi penentu kematian kita. Kalau biasa taat, insya Allah mati di atas ketaatan. Semoga Allah karuniakan demikian kepada kita. Ya, walaupun itu juga nanti ya Allah yang tentukan. Kita cuma bisa berharap. Gak ada yang ngejamin juga biasa taat. Oh, ntar insya Allah saya mati di atas taat. Oh, pede sekali. Gak boleh kayak gitu. Nabi SAW menyatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainaha wa bain hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dira fayasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha na'udzubillah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, sholat, puasa, zakat, segala macam, silaturahmi, berbakti kepada orang tua, donasi segala macam, baik, hingga jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal lagi, artinya kalau dia mati udah insya Allah masuk surga karena udah baik banget. Ternyata fayasbiqu alaihi kitab, dia ternyata didahului oleh takdir Allah yang Allah telah mentakdirkan dia bukan di surga. Allah takdirkan dia di neraka. Padahal seumur hidup dia beramal dengan amalan penduduk surga. Akhirnya payah malu bi amali ahli nar, akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Padahal bentar lagi nih masuk surga. Pas dia lagi beramal dengan amalan neraka, maksiat, kesyirikan dan yang lainnya, mati. Ayat puluhan, akhirnya dia mati masuk neraka. Na'udzubillah. Ya. Ada kisah seorang muadzin yang hidup dia dedikasikan buat masjid, buat syiar, buat agama. Dia jadi muadzin. Dia naik tangga menara masjid karena dulu enggak ada mikrofon, biar kencang suaranya dia naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar terdengar. Ternyata di bawah dia melihat Yahudiyah Jamilah, seorang wanita Yahudi yang cakep-cakep. Ya, terfitnah, wah gak tahan dia. Dia turun, dia ungkapkan isi hatinya kepada si Yahudiyah itu, mau melamar, mau menikah. Kata Yahudi tadi, gak bisa lah, kamu muadzin muslim, saya gak mau. Kata dia, kan boleh nikah Yahudi kita. Enggak, saya maunya kamu masuk agama Yahudi. Akhirnya dia bersedia masuk agama Yahudi. Kafirlah dia, murtadlah dia. Dia mau ambil barang dia ke atas, rumah dia. Naik ke atas, jatuh, mati. Nikah Yahudi yang gak dapat, kafir dapat. Maka dapat na'udzubillah. Na'udzubillah. Ngeri ini. Nah, jangan pede kita ini. Oh, kan sudah ke masjid, dalam masjid. Sudah puasa berapa tahun tuh. Ya, berapa tahun. Puasa berapa tahun. Udah gitu puasa Syawal lagi 6 hari. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittatin min Syawal, ya, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia sertakan dengan 6 hari di puasa Syawal, puasanya seperti apa? Kasiyamid dahr, seperti puasa setahun penuh. Gimana ceritanya? 30 hari puasa. 30 hari puasa dikali 10 kali lipat. Jadi 300. Tambah 6 hari puasa. 6 hari puasa dibagi 10 kali lipat 60. 360 setahun. Hitung-hitung. Tiap tahun puasa. ngapling di surga deh. Lailatul Qadar 1000 bulan. Ya, sholat berjamaah kali 27 kali lipat. Berbakti sama orang tua, sedekah, segala macam. Saya kan gak ria. Ini dalam hati. Saya kan gak ria, mudah-mudahan diterima. Diterima lah, itulah. Jalan antar saya di surga. Loh, gak boleh demikian. Tahu dari mana kita? Kita aja akhir hidup kita aja kita gak tahu ke apa ya. Kalau kita berharap husnul khatimah. Ini pertama. Yang kedua, kita sendiri gak tahu tuh amal-amal kita itu diterima apa enggak. Ya, diterima apa enggak. Makanya Aun bin Abdullah, salah seorang salaf, mengatakan la tasik bikasratil amal fa innaka la tadri ayuqbalu minka amla. Janganlah Anda terlalu percaya diri, kepedean dengan banyaknya amal yang Anda lakukan. Ini beliau mengatakan kepada orang-orang di zaman beliau, zaman keemasan, zaman gak kayak sekarang, zaman ditegakkan hukum-hukum Allah oleh para hukam, zaman orang-orang menerapkan syariat Allah. Ternyata beliau mengatakan, jangan kamu kepedean, terlalu percaya diri dengan banyaknya amal yang kamu kerjakan, karena kamu gak tahu amal kamu itu diterima oleh Allah atau enggak. Padahal dulu orang-orang dulu soleh, berilmu. Lah kita soleh dikit, salah banyak. Solehnya aja belum tentu diterima, banyaknya jangan-jangan cash langsung diterima, banyak salahnya. Solehnya dikit, belum tentu diterima, salahnya banyak, cash diterima. Allah musta'an. Wah, gimana ini ceritanya ini? Belum tentu diterima. Makanya Pak, tiap pagi itu Nabi ngajarin doa sama kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa ini tiap pagi, tiap habis subuh. Nabi berdoa dengan doa ini terus, ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, dan amal yang diterima. Nabi itu berdoa, itu Nabi. Lah kita Nabi bukan, sahabat bukan, siapa gitu. Pede kali, wah dalam hati ntar disuruh. Istrinya banyak. Ya kan? Kalau di surga semuanya poligami. Ya. Kalau enggak mau poligami, ya enggak masuk surga. Semuanya ntar di surga banyak bidadari. Ya. Wah, di surga ini, di surga itu. Oh. Ini cara pikir yang keliru. Gak boleh demikian. Seorang muslim dalam beramal mesti melandasi dua hal. Al-khauf wa roja, takut dan harap. Dia takut jangan-jangan amal dia tidak diterima, dia berharap kepada Allah supaya amalnya diterima. Gimana ceritanya sahabat yang mulia Abu Darda mengatakan, seandainya saya tahu satu sholat saya diterima oleh Allah, ya, ahabu ilayya minad dunya wa fiha, itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Satu sholat aja Abu Darda gak tahu nih sholatnya diterima oleh Allah atau enggak. Lagi kita sholatnya aja khusyuk enggak, lagi sholat ingat final Liga Champion, lagi sholat yang tadinya lupa jadi ingat di sholat, kunci naruh di mana? Oh iya. Terus kepedean lagi, oh ini dia ilham kali. Padahal itu dari setan. Ya, setan gak apa-apa bantu ituin dia. Oh ini kunci kamu di situ. Padahal kalau sholat yang khusyuk itu betul-betul mentadaburi apa yang dia baca, apa yang dia ucap dari zikir, takbir, salam, selawat, Al-Quran. Ya. Bukan sholat yang khusyuk mikirin yang di mana-mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna fi sholati la syughla, sesungguhnya di dalam sholat terdapat kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan dalam khusyuk sholat. Dan khusyuan sholat itu berat. Orang kalau khusyuk pertolongan Allah itu dapat. Makanya Nabi kalau ketakutan ada gerhana sholat, ada ini sholat. Wasta'inu bis sabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah teruskan, teruskan ayatnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Namun itu berat pertolongan Allah digapai dengan salat. Ya. Itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk salat. Itu Abu Darda salatnya khusyuk, kita salat gimana? Aduh. Bacanya kadang salah lagi. Kadang lahan bacanya. Ya. Gerakannya enggak sempurna. Enggak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Nabi mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oh, kita salatnya sebagaimana apa yang kita lihat dari orang lain. Apa yang kita rasa ini kayaknya oke nih. Ah, Allah musta'an. Kemudian mana lagi tadi? Ar-Rabi'ah yang keempat, anna taubata tamhu ma qablaha. Bahwasanya taubat menghapus dosa yang sebelumnya. Ya. Taubat dari apa yang dosa sebelumnya? Dari segala dosa, hatta kesyirikan sekalipun. Makanya Pak, saya itu suka iri terhadap orang yang baru masuk Islam. Dia kufur dengan segala macam kekufurannya. Dia maksiat dengan segala kemaksiatannya. Pas dia masuk Islam, betul-betul itu nol. Dari kosong. Kan sering tuh orang SPBU bilang, nol ya Pak. Nah itu kayak gitu tuh, dari nol. Lah kita gimana? Kita senang ini ada mualaf masuk Islam, kita senang. Sekaligus iri, ya Allah, dia enak banget ya. Kemarin maksiat bergelimang, kafir lagi, wah segala macam. Ya Allah, kayak dari bayi baru dilahirkan. Nah kita ini udah bangkotan gini, ya Allah. Dosanya kita ini cash diterima, jangan-jangan. Amalnya jangan-jangan gak ada yang diterima. Dosanya cash diterima, amalnya gak diterima. Ya Allah. Ya kita betul berharap kepada Allah, tapi takut juga. Makanya kita itu ya, kalau tobat itu menghapus dosa. Makanya penting ini tobat. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Oi orang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Tobat yang benar. Ya, yang nasuha, yang khalis, yang murni. Yang kelima, anna dzulma sababun lil adab. Bahwasanya kezaliman adalah sebab dari adab. Ya, kemudian. Ya, munasabatul ayah lil bab, hubungan ayat ini, korelasi ayat ini dengan babnya, yaitu bab ya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Yaitu haitsu dallatil ayatu ala annal anbiya'a wa hum aslahun nas la yamlikuna naf'an wala darra. Fa kaifa biman dunah? Korelasinya, ayat ini menunjukkan bahwasanya para nabi, yaitu ayat laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sedikit pun, bahwasanya para nabi padahal mereka adalah manusia yang paling soleh, ternyata mereka tidak memiliki manfaat maupun mudarat yang bisa mereka gunakan untuk mereka diri mereka sendiri, karena segala macam manfaat dan mudarat itu dari Allah, bukan dari diri mereka. Fa kaifa biman dunahum, maka bagaimana dengan orang yang berada di bawah tingkatnya, di bawah mereka. Nah, berikutnya munasabatul ayat di tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid, dengan akidah, haitsu dallatil ayatu ala anna jalban naf'i wa daf'ad darri minal af'ali al khasati billah fayakunu talabuha min ghairi la syirkan bihi. Ayat ini menunjukkan bahwa ya, mengambil manfaat, menolak mudarat dari berbagai perbuatannya khusus bagi Allah. Ya, bagaimana meminta itu adalah perbuatan khusus, ya, khusus pada Allah. Artinya kita minta kemanfaatan hanya kepada Allah. Kita meminta kepada Allah dari kemudaratan, kita hanya minta kepada Allah. Fa yakunu talabuha min ghairillah syirkan bihi. Maka kalau minta manfaat, minta agar terhindar dari mudarat kepada selain Allah, maka itu berarti kesyirikan. ada orang datang kepada kuburan Nabi, wahai Nabi bebaskan saya dari adab neraka, maka ini syirik. Wahai Nabi masukkan saya ke surga, ini syirik. Ya, syiriknya syirik apa? Syirik akbar. Harus diminta kepada Allah. Nabi kita muliakan, kita beribadah di atas bimbingan Nabi. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hak Nabi di situ, kita berselawat padanya. Apalagi kalau Nabi namanya disebut. Kalau Nabi namanya disebut, kita ikut berselawat walaupun kecil lirih suaranya. Kalau enggak itu tergolong abkhalun nas, manusia yang paling medit, pelit, kikir. Ya. Disebut nama Nabi, ya, inda dzukira ismuk wa lam yusalli alaihi. Ya, disebut namamu wahai Nabi, kata Jibril, tapi dia tidak enggak berselawat pada engkau. Disebut nama Nabi, enggak berselawat pada Nabi. Ya, tahu dirilah kita, Nabi itu berjasa bagi kita. Ya, Nabi yang berjuang dulu kekufuran semua, berdakwah. Ya. Terus nama Nabi disebut, kita enggak berselawat. La ilaha illallah. Ya. Selawat. Sallu ala Nabi. Kemudian ya. Baik, sampai sini dulu kali ya. Ya, nanti sudah 9 nih. Kita lanjutkan nanti. Ini gimana formatnya Pak Munadi? Cukup kan? Ada soal jawab enggak? Hah? Saya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya pribadi.